Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa kharal hadith hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, para pemirsa Raja TV dan juga pendengar Radio Raja yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga antum semua selalu mendapatkan limpahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kesehatan dan taufik dan inayah dalam segala urusan di dalam kegiatan sehari-hari antum semua. Pemirsa dan pendengar muliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan senantiasa juga kita untuk berselawat kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, semoga dengan hal itu kita semakin diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan dan juga rahmat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man shalla alaiha salatan sallallahu alaihi biha asyra. Apalagi di hari Jumat ini Rasul kita sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan bahwa hari yang fil afdal di sisi Allah adalah hari Jumat. Di hari Jumat itu diciptakan Adam, dan di Jumat juga Adam dikeluarkan dari surga, dan pada hari Jumat juga akan terjadi hari kiamat. Ya. Nah, beliau mengatakan bahwa perbanyaklah di hari Jumat itu untuk bersolat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu kita hendaknya dapat mengisi waktu-waktu kita pada hari yang mulia ini dengan banyak berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa dan pendengar muliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali di kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada faedah dari sejarah Khulafa Ar-Rasyidin, di mana dalam pembahasan-pembahasan yang lalu kita telah banyak berbincang tentang berbagai perkembangan dan kemajuan Islam di bawah kekuasaan Khalifah Ar-Rasyidin yang kedua, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada kesempatan ini walaupun masih banyak sebetulnya topik-topik yang berkenaan dengan kemajuan dan ke berbagai bidang yang beliau kembangkan di masa khalifahan beliau, namun barangkali apa yang telah kita bahas dapat memberikan inspirasi dan pemahaman serta motivasi bagi kita untuk mengenal sosok yang mulia ini, dan juga untuk menjadikan beliau sebagai kutwa dan mengambilkan dan menjadikan perjuangan beliau sebagai kudwah bagi kita dalam membela agama Allah yang mulia ini. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah SWT, maka sampailah kepada kita pada akhir hidupnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab setelah begitu banyak jasa gemilang yang beliau torehkan di masa khalifahan beliau, ya, dalam berbagai kemajuan-kemajuan yang luar biasa beliau beliau capai dalam kekuasaan beliau. Hidup rakyat beliau dengan ketenangan, dengan penuh keadilan, ya, begitu bahagia dan senangnya semua masyarakat muslim di sama beliau. Bahkan bukan hanya masyarakat muslim, termasuk orang-orang yang non muslim di bawah kekuasaan beliau. Setelah ditaklukkannya ke daerah-daerah Syam, di situ mayoritas masyarakatnya ada orang Nasrani. Kemudian juga masyarakat yang ada di Mesir, ya, termasuk dalamnya juga orang Yahudi dan Kiptia, semua mendapatkan kenyamanan dan ketenangan serta keadilan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik pemirsa dan pendengar yang mati Allah SWT, kisah tentang terbunuhnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini akan kita ambilkan dari riwayat Amr bin Maimun, seorang tabi'in, ya, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih beliau, ya, dalam hadis yang begitu panjang menceritakan Amr bin Maimun di sini tentang bagaimana kisah akhir dari hidup Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Telah berlalu kita katakan bahwa Amirul Mukminin, ya, sebelum beliau meninggal pernah melihat mimpi dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mati syahid di jalan Allah dan juga ingin wafat di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya ya, banyak kejadian-kejadian sebelum wafatnya Amirul Mukminin itu. Pertama, yang membunuh beliau Abulul Al-Majusi, ada beberapa sebab yang menyebabkan beliau dikisahkan sebab kenapa ada dendam daripada Abulul Al-Majusi ini. Pertama, diriwayatkan bahwa ketika Abulul Al-Majusi melihatkan para tawanan-tawanan orang Persia yang ada di Madinah, dia merasa selalu ada kesedihan dan menanam kebencian di dalam dalam hatinya terhadap Khalifah Al-Khattab yang telah menaklukkan bangsanya dan telah menjadikan bangsanya hilang di peredaran bumi ini, atau kekerajaan, kekuasaan Persia yang hilang di permukaan bumi ini. Kemudian juga disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa di mana Abu Lulu Al-Majusi ini adalah seorang pekerja dari Persia yang di merupakan pekerja dari Syu'bah Al-Mughirah Syu'bah. Jadi ketika itu Mughirah Syu'bah mengusulkan pada Amirul Mukminin, karena dia punya keahlian yang begitu banyak, ahli di dalam pertukangan najar dan juga ahli dalam pengukiran, ya, ahli ukir, juga ahli dalam masalah membuat persenjataan, yaitu dalam pandai besi. Dia punya keterampilan yang begitu banyak. Maka Al-Mughirah Syu'bah memohon kepada Mughirah untuk memberikan izin kepada Mughirah untuk mempekerjakan budaknya ataupun hamba sayanya ini di di Madinah. Karena salah satu kebijakan Amirul Mukminin adalah apabila orang-orang Muslim yang bekerja di non-Muslim bekerja di Madinah sudah mencapai istikad balik, itu sudah dewasa, Amirul Mukminin memiliki kebijakan tidak boleh tinggal di kota Madinah. Mereka harus keluar dari kota Madinah dan bekerja di kota-kota Islam yang lainnya. Namun atas usulan Mughirah Syu'bah, akhirnya Umar Al-Khattab memberikan kelonggaran untuk bekerjanya di Madinah berdasarkan kebutuhan yang dibutuhkan oleh kaum muslimin, yaitu diantaranya dapatnya dia menjadi tenaga ahli atau sebagai orang-orang yang bisa dipekerjakan untuk melakukan berbagai pembangunan-pembangunan dan juga perkembangan-perkembangan yang sedang berlaku di Madinah dapat memanfaatkan tenaganya dalam sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Nah, itu yang pertama kisah. Kemudian di dalam sebuah kisah juga disebutkan di mana Mughirah ini meminta kepada siapa? Abulul Majusi ini dengan upah 4 dirham setiap hari, atau disebutkan juga sekitar 200 atau ya 100 dirham dalam sebulan gitu ya. 100 dirham dalam sebulan. Maka satu hari Abulul Al-Majusi ini meminta kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab untuk meringankan dari upah yang harus dia bayar setiap hari. Maka saat itu Umar bin Khattab menganjurkan, berbuat baiklah kepada majikanmu, ya. Kemudian sebetulnya disebutkan riwayat dan Umar sebetulnya ingin berbicara kepada Syu'bah untuk meringankan sedikit, tetapi Abulul Al-Majusi ketika tidak melihat respon yang mendukung keinginannya, dia memiliki semakin ada kedendam dalam dirinya. Dia mengatakan, kenapa orang-orang lain mendapat keadilan dari dia sedangkan saya tidak, mengapa saya tidak mendapat keadilan dari dia, perlakuan yang adil dari Umar bin Khattab. Itu perasaan yang ada dalam dirinya, disebutkan dalam beberapa riwayat. Kemudian satu kali yang lain juga Abulul Al-Majusi berjanji kepada Umar Mu'minin akan membuatkan sebuah kincir yang untuk menumbuk gandum dari angin. Dengan menggunakan tenaga angin, kincir itu untuk menumbuk gandum. Nah, kemudian rencana itu masih belum terrealisasi. Akhirnya Umar Khattab bertanya, apakah engkau bukan pernah menawarkan kepadaku untuk membuatkan sebuah kincir angin yang untuk menumbuk padi, menumbuk gandum gitu ya. Nah, akhirnya dia membalas dengan kata-kata yang mengancam, saya akan buatkan untukmu sebuah kincir yang mungkin akan menjadi buah bibir manusia, akan jadi buah pembicaraan manusia. Maka di dalam beberapa riwayat juga diceritakan sebagian para sahabat pernah melihat beberapa orang berbicara dengan Abulul Majusi, berbisik-bisik, lalu ketika itu jatuh sebuah pisau ya yang bermata dua dari pegangan mereka. Nah, sudah banyak indikasi-indikasi hal itu dilihat. Nah, ini tentang kisah-kisah ini disebutkan dalam beberapa literatur ya, seperti Imam Suyuti yang dalam kitab beliau apa namanya Tarikh Khulafa, beliau menceritakan kisah tersebut dalam kitab beliau tersebut tentang sebab-sebab atau kondisi saat belum saat terjadinya pembunuhan terhadap Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di sini disebutkan oleh Zuhri, kana Umar la ya'dan li sabiyin qad ihtalama li sabiyin qad ihtalama fi dukhul Madinah. Zuhri menyebutkan Imam Zuhri ini seorang tabi'in, diriwayatkan oleh dinukilkan oleh Imam Suyuti dan kitab beliau Tarikh Khulafa, bahwa Umar tidak memberi izin ke setiap tawanan yang sudah balik untuk masuk Madinah. Hatta katabal Mughirah bin Syu'bah, sampai ada Mughirah bin Syu'bah wa huwa 'alal Kufah, dia menjadi gubernur di Kufah, yadhkur lahu bulaman indahu sana'an, dia menceritakan kepada mukminin dia punya seorang budak yang memiliki keterampilan, keahlian, wa ista'dhinuhu an yadkhilahu al-Madinah, dan dia minta izin kepada Umar bin Khattab untuk masuk ke Madinah. Wa yaqulu inna 'indahu a'malan katsira, kesungguhnya gulamnya ini atau budaknya ini memiliki keterampilan begitu banyak, ya, fiha manafi'ul linnas, karena ini sangat manfaat bagi kaum muslimin yang ada di Madinah. Innahu haddadun naqashun najjarun, nah ini di antara keahliannya dia, jadi haddad ahli pandai besi, kemudian naqashun ahli ukir, ya, wa najjarun tukang bangunan yang ahli. Fa'adzina lahu ayyur silabihi ilaihi, ya, maka Umar Khattab mengizinkan, ya. Wa daraba alaihi al-Mughirah mi'ata dirhamin fi syahr, jadi dari Mughirah meminta kepada budaknya ini untuk membayar atau jasa yang harus dia bayarkan kepada majikannya itu 100 dirham. Nah. Kemudian satu kali dia datang kepada Umar, yashtaki shiddatal kharaj, dia merasa beratnya tuntutan yang dari majikannya ini, yaitu Abu Lu'al Majusi ini. Ma kharaja bi katsir fansarif sakhitan fansarafa sakhitan yatadhammar. Tapi ketika dia mengatakan hal itu ada berat baginya, Umar bin Khattab menyebutkan itu enggak besar, enggak banyak, kata Umar bin Khattab ketika menjawab aduannya kepada Umar bin Khattab, lalu dia pergi dalam keadaan marah. Falabisa Umar layali, kemudian berapa waktu setelah itu summa da'a faqala. Nah, kemudian pada satu waktu yang lain Umar bin Khattab memanggilnya, "Alam ya ukhbir annaka taqul, bukankah saya sudah mendapat informasi engkau ingin membuat law ansha'a, ya law asha'a, sungguh saya kalau ingin saya akan buatkan, ya akan buatkan sebuah apa namanya itu kincir untuk menumbuk gandum dengan menggunakan tenaga angin." Faltafata ila Umar, ini kita sudah merasa kesal dengan Amirul Mukminin dari sebelumnya dengan abisan, dengan bentuk apa namanya, dengan wajah yang mengerut, ya, dengan wajah yang masam, berkata kepada Amirul Mukminin, "La asna'anna laka rihan yathaddatsan nasu biha." Aku akan buatkan untuk kamu kincir yang manusia akan menjadi cerita, akan menjadi bahan pembicaraan atau buah bibir manusia nantinya. Nah, yang dimaksud di sini, falamma walla takala Abu Lulu al-Majusi ini pergi, qala Umar li ashabi, Umar berbicara kepada para sahabatnya, au adanil abdu anifan, sungguhnya budak ini telah mengancamku. Ya, karena kita tahu Amirul Mukminin punya firasat yang masyhur, ya, dan bahkan sudah disebutkan dalam hadis-hadis yang telah kita bahas sebelumnya. Bahwa di antara keutamaan beliau adalah beliau sering firasat beliau tepat, ya. Sumastamala Abu Lu'lu'a ala khanjarin zi ra'saini, ya. Sumastamala Abu Lu'lu'a ala khanjarin zi ra'saini nisabu fi wasati. Jadi dia kemudian Abu Lu'lu'a membuat pedang yang di tengah, pegangannya di tengah, memiliki dua arah. Ya, pakam mana fi zawiya min zawatil masjid. Lalu dia simpan pedang ini di sebuah sudut, di sudut masjid, fil ghalas, di waktu masih malam. Ghalas itu adalah antara setelah terbit fajar sebelum terbenam matahari, ghalas namanya. Ya, itu waktu itu disebut ghalas, maka di waktu orang-orang masih belum datang ke masjid, dia sudah menyembunyikan itu pedang di salah satu sudut masjid. Walam yazal hunaka hatta kharaja Umar yuqizun nas ya lis salah. Sampai dia di situ bersembunyi yang menunggu keluarnya Umar Khattab untuk membangunkan orang-orang melaksanakan salat. Falamadana minhu Ya, tak kala mendekati Umar Khattab, ta'anahu salah satu anad. Ya, setelah mendekati Umar Khattab, dia tancapkan tiga kali, apa namanya, tusukan, begitu. Nah, kisah ini tadi yang kita sebutkan, ya, ini salah satu sebab semakin, apa namanya, adanya rasa kebencian dalam diri Bulughul Majusi terhadap Amirul Mukminin. Di samping dia ketika melihat selalu banyaknya tawanan dari bangsa dia, dari kaum Persia di Madinah, anak-anak kecil, ya, sehingga dia selalu merasa dendam ketika melihat ada orang-orang Persia menjadi tawanan perang dan menjadi budak di kota Madinah. Nah, itu kisah yang sedikit, ya, ini akan kita sebutkan kisahnya secara detail yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukharinya, dalam Sahihnya, sampai terbaiknya Utsman bin Affan nanti, ya. Nah, kata Maimun, ra'aitu Umar radhiyallahu anhu qabla yusaba. Aku melihat Umar bin Khattab sebelum dia dibunuh bil Bani Nabi Ayyam, berapa hari sebelum ia dibunuh. Wa waqafa Khuzaifah bin Yaman. Ini juga dia kisahkan melihat Umar bin Khattab sebelum terbunuh, berapa hari sebelum terbunuh. Dan dia pernah bertemu dengan Khuzaifah bin Yaman dan Utsman bin Hunayf. Nah, bertemu dengan dua sahabat yang mulia ini, Khuzaifah bin Yamani, Utsman bin Hunayf. Di Utsman itu ada dua nama sahabat, ada Utsman bin Hunayf, ada Utsman bin Affan. Dia berkata kepada dua orang sahabat, Khuzaifah dan Utsman ini, "Kaifa fa'altuma? Bagaimana nanti kalian akan kondisi kalian? Atau khafani an takuna qad humiltuma al-ardha ma la tudrik?" Ya. Gimana kalian nanti ketika terjadi sebuah peristiwa di muka bumi ini yang mungkin sangat berat, la tutiqu al-ard, ya. Kalian membebankan sebuah apa namanya? Bagian bumi ini suatu yang sangat berat, kata Umar bin Khattab. Qala hammalana hamalnaha amran hiya lahu mutiqah. Kedua menjawab, sungguhnya apa yang kami lakukan ada urusan-urusan yang memang mampu tanggung oleh bumi ini, maksudnya. Ma fiha katsirun fadlin. Ya. Tidak terlalu banyak di dalamnya berbagai perkara-perkara yang utama, kata beliau di sini menjawab. Ini kayaknya kata-kata masih isyarat, ya. Faqala unzur an takuna hamaltumal arda ma la tutik. Taranglah, lihat-lihat, perhatikan, jangan kalian berbuat suatu tindakan yang perkara yang besar. Qalala, keduanya mengatakan, enggak, kami tidak melakukannya. Faqala Umar, lain sallamanillahu, jika Allah masih berikan keselamatan padaku, la ada'anna aramila ahli Iraq la yahtajna ila rajulin ba'di abada. Sehingga Allah, si Allah masih kesehatan kepadaku, kata beliau, saya akan tidak akan biarkan janda-janda yang ada di Iraq, ya, butuh kepada seseorang selain aku selamanya. Nah, ya, selamanya. Ini kata Umar kepada kedua orang sahabat ini. Qala fama atas alaihi arba'atun hatta usiba. Ya, tidaklah lewat 4 hari kecuali Umar Khattab telah dibunuh. Qala inilah qaim. Lalu dikisahkan lagi. Nah, kisah saat terbunuhnya Umar Khattab ini, Amrul Maimun juga mengatakan, qala inilah qaim ma baini wa bainahu illa Abdullah ibn Abbas. Ghadata usiba. Kata Abu Numan, saya adalah berdiri antara aku dan dia itu hanyalah Abdullah bin Abbas. Berarti di soper depan, ya, maka di antara yang membatas dia Abu Maimun dengan Umar bin Khattab Amirul Mukminin adalah Abdullah bin Abbas. Pada pagi hari dia dibunuh. Wa kana idza marra baina safaini qala istawu, ya. Mana dia ceritakan kalau Umar bin Khattab masuk ke masjid mau menjadi imam itu melewati saf-saf, dia berkata kepada kaum muslimin, ya, kepada para sahabat, para kaum muslimin atau para tabi'in, ya, istau, rapatkanlah saf kalian, ya, luruskan saf kalian, rapatkan saf kalian. Nah, ini jadi ini juga kelihat bagaimana, ya, tugas seorang imam, ya, harus memerintahkan makmumnya untuk lurus, karena memang perintah Rasulullah SAW, ya, Rasulullah juga bersabda, apakah kalian imam kalian mau meluruskan kalian atau kalian hati kalian menjadi terpecah belah atau suhuyan dan sufufakum luruskanlah saf kalian kepada Rasulullah atau kalian akan menjadi terpecah belah, hati-hatinya akan terpecah belah. Kemudian juga Rasulullah SAW menyebutkan hadu baina manaqib wal aqdam, rapatkan antara bahu dan tumit. Ini perintah Rasulullah SAW. Walaupun ada sebagian orang yang mengatakan, ya, yang entah bagaimana cara dia memahami hadis-hadis itu, malah katanya, apa salahnya kalau setan masuk dalam antara saf-saf. Kalau setan masuk tersaf-saf, itu bukan berarti dia sholat, tapi dia mengganggu orang yang sedang sholat. Maka Rasulullah SAW menyuruh untuk merapatkan saf supaya tidak diisi oleh setan. Jadi tidak sebagaimana ada orang yang berusaha mengolok-olok hadis ini, ya, bukan malah memotivasi kaum muslimin untuk menjalankan sholat mereka sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, tapi malah mengolok-olok orang-orang yang merapatkan saf. Ya, Allahu musta'an, semoga Allah SWT beri petunjuk kepada orang tersebut. Idza lam yara fihinna khalalan taqaddama fakabbara. Jika sudah melihat di dalam saf tidak ada lagi hal yang kosong, tidak ada lagi yang miring-miring ataupun yang tidak lurus, ya, tidak ada lagi yang tidak lurus, taqaddama, lalu dia maju sebagai imam, fakabbara, lalu bertakbir. Nah, ini bagaimana perhatian, yaitu sunnah. Sunnah Rasulullah SAW, sunnah Khulafaur Rasyidin, bagaimana meluruskan saf itu adalah satu hal yang mutlak dalam salat berjamaah. Ya, mutlak dalam salat berjamaah. Sebagian kaum muslimin kita lihat ketika salat, ya, salat jarak-jarak, ya, saf depan itu mungkin bisa muat 10 orang diisi oleh 7 orang saja. Ya, kemudian safnya kayak ular, belok-belok gitu, tidak lurus, ya. Ini tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW ketika salat berjamaah. Kemudian, ya, fakabbara, lalu dia bertakbir. Warubbama qara'a surata Yusuf. Kadang-kadang setelah rakaat pertama dia membaca surat Yusuf atau surat An-Nahl atau nahu dzalika fir rakatil ula, atau surat-surat yang mirip panjangnya atau seukurannya pada rakaat pertama. Hatta yajtami'an nasu, agar manusia sempat menghadiri, ya, supaya manusia berkumpul datang untuk menghadiri salat semua. Maksudnya ini para sahabat dan para tabi'in. Maksudnya kenapa dia membaca surat-surat ini yang panjang, An-Nahl dan Yusuf? Dijelaskan adalah agar nanti sahabat-sahabat yang masih belum sampai ke masjid mendapati rakaat pertama. Nah, ini juga adab sebagai seorang imam, ya, bukan buru-buru di dalam salatnya. Ya, ini yang dibaca oleh beliau surat Yusuf atau surat An-Nahl. Fama huwa illa an kabbara. Nah, ini diceritakan kalau hari-hari biasa itu kata Amr Maimun, dia rakaat pertama itu, ya, biar biasa sebelum masuk ke dalam, setelah melihat saf-saf ketika masuk masjid menjadi imam, itu beliau menyuruh lurusnya saf semua, menyuruh orang kaum muslim merapatkan saf, kemudian nanti pada rakaat pertama beliau membaca surat Yusuf atau surat An-Nahl agar kaum muslimin yang terlambat masih mendapatkan rakaat pertama. Nah, ini kalau hari pertama. Tapi kepada hari kejadian beliau dibunuh, fama huwa ila an kabar, tidaklah hanya sugai selesai takbir saja, fasami'tu yaqul, ketika baru selesai takbir aku dengar dia mengatakan, qatalani au akalanil kalbu, ya, aku ditusuk, aku dibunuh, ya, aku dibunuh, ya, atau aku dimakan anjing, ya, saat dia ditusuk 3 kali oleh pundaknya dan perutnya dengan pedang yang memiliki 2 arah tadi, 2 mata yang kiri kanan gitu, ya, hina ta'anahu, ketika buluruk ketika dia ditusuk, ya, dibunuh. Fatara al-ilju miskin dzati tarafaini. Nah, dikatakan Abu Mimun, ilju ini adalah nama untuk pelaku kejahatan, ya, orang yang pembunuh ini, ya, si pembunuh ini itu membabi buta, menghadang, menusuk siapa saja yang ada di sekitarnya dengan pedang yang 2 mata tadi itu, ya, karena pegangannya di tengah. La yamurru ala ahadin yaminan wala shimalan illa ta'anahu. Tidaklah dia lewat. Setiap orang yang ada di kiri kanannya ditusuk sama dia. Setiap orang yang ada di kiri kanannya. Maka hatta ta'ana salasata asyara rajulan. Ya, ada 13 orang korban, ya, yang saat itu. Ya, bahkan mati 6 orang dari antara 7 orang. Jadi 6 orang yang cedera, 7 orang langsung mati di tempat. Coba bayangkan. Ya, jadi yang korban saat itu bukan hanya Amirul Mukminin, tapi ada korban lain, yaitu 13 orang yang lainnya. Nah, 7 orang dari yang 13 orang itu adalah mati. Falamma ra'a dzalika rajulun minal muslimin, takana ada kaum muslimin yang lain melihat dia itu membunuh atau menusuk orang yang ada di sekitarnya, ya. Tarah 'alaihi burnusan, ya. Dia ambil burnus itu adalah baju yang dalam, ya, yang punya topi kepala begitu. Mungkin dia buka punya dia atau yang lainnya, dia lemparkan ke orang yang sedang menusuk-nusuk ini. Mereka belum tahu bahwa itu Abu Lu'al Majusi, ya, karena kondisi sedang dalam keadaan kalut. dilemparkan kepadanya, tertutuplah mukanya, tertutup mukanya, lalu ditangkap, dipegang. Nah, ini teori di dalam menangkap bagaimana kalau ada orang ngamuk-ngamuk gitu ya, dicari sesuatu yang bisa menutup pandangannya dia. Nah, maka dia lemparkan itu burnus, baju yang besar itu di ke atas kepalanya, sehingga dia tidak melihat orang lain. Nah, dia saat itu bisa dipegang, karena dia mampu untuk melihat orang lain, tidak melakukan tusukan kepada orang yang mendekat kepada dia. Nah, ketika itu dilemparkan, nah ini juga sahabat ya punya, berarti punya apa namanya itu, inisiatif, punya kecerdasan yang luar biasa juga ketika menangkap, ketika seorang yang sedang membabi buta atau melakukan kejahatan yang secara membabi buta begini, setiap orang yang ada kiri kanannya dibunuh oleh dia, ditusuk oleh dia. Falabadzana anu makhudun, tak kala dia, maksud dia ini adalah Abu Al-Majusi ini, dia sudah mengira dia sudah bisa ditangkap, ya dia akan ditangkap, dia mengira akan ditangkap, dia bunuh dirinya sendiri. Nah, hara nafsahu, dia tusukkan pedangnya itu ke lehernya sendiri. Nah, watanawan Amru Umar ya dan Abdur bin Auf, dan lalu Amru pun menyatakan saat itu Umar memegang tangan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf berarti juga dekat di safar depan. Safar depan itu ada Amru bin Auf, berarti ada Abdullah bin Abbas. Nah, dipegang tangan Abdurrahman bin Auf oleh Umar, faqaddamahu, lalu disuruh untuk menjadi imam oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, Umar bin Khattab dalam keadaan sedang berlumur darah, ya. Famalayal Umar faqad yara alladhi ara. Nah, orang yang ada dekat dada Umar itu melihat apa yang aku lihat, kata Amr bin Maimun. Ya. Wa amana wahil masjid, adapun yang jauh di belakang, yang jauh-jauh di pinggir-pinggir masjid gitu, fa innam la yadruna ghaira annahum, mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, hanya saja mereka tidak mendengar lagi suara Umar. Tidak mendengar lagi suara Umar dalam bacaan Fatihah. Qad faqadu sautar Umar, tidak mendengar bacaan Umar. Wa hum yaquluna, nah dan mereka ketika seakan-akan Umar lupa gitu ya, Subhanallah, Subhanallah gitu. Jadi karena ini sunnahnya kalau ada imam keliru lupa gitu, diucapkan Subhanallah. Nah, jadi sahabat-sahabat yang jauh dari Amirul Mukminin mengira Amirul Mukminin lupa atau ada sesuatu, mereka mengucapkan Subhanallah, Subhanallah. Ya, bagaimana dalam sunnah kalau imam tersalah atau lupa diingatkan dengan mengucapkan Subhanallah. Nah, mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi di hadapan mereka. Nah, apa yang terjadi di depan sana, di saf terdepan, ya. Nah, hanya yang tahu yang terdekat dengan Amirul Mukminin, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Taib. Kemudian, ya, fasala bihim Abdurrahman salatan khafifatan. Maka Abdurrahman bin Auf menjadi imam, ya, kemudian salat dengan salat yang sangat ringkas, pendek saja, baca ayat yang ringkas, ayat yang tidak panjang-panjang, ya, salat yang ringan, salat yang ya, apa namanya, tetap dengan kekhusyuan, tapi membaca ayat yang pendek-pendek saja. Itu ya, memang beginilah seharusnya, karena sedang ada suatu peristiwa yang sangat peristiwa yang sangat mengerikan. Nah, falaman sarafu, takala selesai salat para sahabat itu, qala ya Ibn Abbas, unzur man qatalani. Umar bin Khattab berkata kepada Ibn Abbas, wahai Ibn Abbas, lihat siapa yang membunuhku. Fajala sa'atan, lalu ya karena ramai ya di masjid ya, kita tahu di masa Umar Khattab masjid sudah diperluas, Madinah itu masjid Nabawi itu diperluas karena semakin banyak jumlah kaum muslimin. Tentu sedang dicari siapa yang membunuhnya. Ya karena orang juga ramai pasti mengelilingi yang siapa Abu Al-Majusi yang telah membunuh dirinya. Sumaja, kemudian Ibn Abbas berkeliling dan bertanya kepada para sahabat siapa orangnya pelakunya. Kemudian kembali lagi kepada Umar Khattab, dia berkata Gulam Al-Mughirah. Yang melakukannya adalah Gulam Al-Mughirah, maksudnya Abu Al-Majusi. Qala as-sun'u, kata Umar, yang itu yang memiliki apa? Yang pekerja itu penebisi dan juga tukang itu. Qala na'am, jawab Ibn Abbas, iya. Qala qatalahu Allah, semoga Allah membalasinya. Falaqad amartu bihi ma'rufan. Sungguh aku telah sebetulnya sudah menginstruksikan untuk dia tidak boleh lagi di Madinah, ya. Alhamdulillahi lam yaj'al maniyati bi yadi rajulin yad'i Islam. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Allah tidak menjadikan musibahku, aku terbunuh melalui tangan seorang yang mengaku sebagai muslim. Nah, ini kata Umar bin Khattab. Qad kuntu anta wa abuka tuhibbani an takhsura al-uluju fil Madinah. Dia berkata kepada Ibn Abbas, Ibn Abbas, engkau dan ayahmu ya dulu suka ya mempekerjakan orang-orang yang non muslim di Madinah. Wa kana Abbas aktsaruhum raqiqan, karena Ibn Abbas banyak punya sekali punya budak-budak ya. Faqala in syi'ta fa'altu. Lalu Ibn Abbas mengatakan, jika engkau mau ya Amrul Mukminin, aku akan lakukan semua, aku keluarkan dari Madinah. In syi'ta qatalna. Ya. Faqala kadzabta, kata Ibn Abbas kadzabta. Kadzab di sini bukan maksudnya bohong, tetapi memang biasa ungkap-ungkap di situ ada kadzabta li mawdi akhta'ta, itu maksudnya. Ba'dama takallamu bilisanikum, setelah mereka menguasai bahasa kalian, kata Umar Khattab, wasallu qiblatakum, dan salat ke arah kiblat kalian, wahajju hajjakum, mereka juga telah melaksanakan haji, artinya sebagai mereka ada yang masuk Islam. Kemudian setelah itu dibawalah Amrul Mu'min ke rumahnya, kata Amrul Mu'min, fahumila ila baitihi, pantalakna ma'au, lalu kami ikut ya mengantarkannya ke rumahnya. Wa ka'anan nasa lam yusib lam tusibu musibatun ya khablu yauma idin, seakan-akan manusia tidak pernah ditimpa musibah sebelum ini, saking begitu sedihnya, begitu apa namanya sedang terjadi sebuah apa namanya kesedihan yang luar biasa di tengah para sahabat dan kaum muslimin Madinah, seakan-akan tidak ada pernah mereka ditimpa musibah. Wa qala qailun yaqulu la ba'sa alaihi, ada yang mengatakan semoga saja tidak apa-apa ya Amirul Mukminin begitu. Wa qala qailun, ada lagi yang mengatakan akhafu alaihi, saya takut ini Amirul Mukminin ini meninggal, maksudnya ini adalah saya ini sekiranya sangat berbahaya sekali lukanya begitu. Fa utiya bi nabiyyin fa syaribahu, lalu diberi minuman, dia minum oleh Amirul Mukminin, fa kharaja min jayfihi, lalu keluar itu, keluar dari apa jaufihi, dari perut beliau. Jadi karena memang perut-perut itu ditusuk itu ya, tebus ke dalam, sehingga makanan dan minuman yang beliau apa telan itu semuanya keluar gitu ya. Semua tu ya bila banin fasyaribahu, dan juga dikasih laban susu juga keluar. Ya pokoknya min jaufi tetap keluar. Fa'arafu annahu mayyitun. Akhirnya para sahabat ini adalah Amrul Mukminin akan meninggal. Ya melihat kondisi luka yang begitu parah. Setiap makanan yang masuk keluar semua. Padakhalna alaihi wa ja'an nasu yusnuna alaihi. Lalu kami mengelilingi mendatangi rumah beliau dan juga para sahabat-sahabat yang lain berdatangan. Wa raja'a rajulun syabun. Nah, ini kisah juga suatu hal yang sangat indah ya. Ada seseorang anak muda datang. Faqala abshir ya Amirul Mukminin. Ya, anak muda saat itu masih peduli ya dengan bagaimana kondisi masyarakat. Ya, maka dia datang menengok membesuk ya Amirul Mukminin. Dia kata, "Abshir ya Amirul Mukminin bi busyarallahi lak." Ya, Amirul Mukminin, bahagialah engkau dengan kabar gembira yang Allah janjikan untukmu. Ya. Karena memang salah satu sunnah ketika orang dalam sakaratul maut, dalam keadaan kondisi sulit itu diberi harapan yang luas. Karena sunnah Rasulullah begitu menganjurkan, ya diingatkan tentang luasnya rahmat Allah, maha pengampunnya Allah, bukan dibuat dia putus asa dari rahmat Allah. Jadi kalau ada orang yang dapat musibah, ada orang yang dapat kesulitan, bukan dikatakan, ini kayaknya kamu sudah mau mati, bukan begitu caranya. Tapi semoga Allah memberikan kesembuhan kepadamu, insyaAllah ini tidak masalah. Makanya ketika melihat orang sakit, lah baksa, ya, tahur insyaAllah, tidak apa-apa insyaAllah, ini apa menghapus dosamu. Nah, jangan ketika ada orang dapat musibah, tidak kesulitan, malah dikatakan ya, wah ini kamu tidak bisa begini, tidak bisa begitu ya. Ketika ada orang mengatakan dia punya masalah di tulang punggungnya, malah dikatakan, oh kamu tidak bakal bisa punya anak. Bukan begitu caranya. Ya, bukan malah ditambah semakin puyeng orang, semakin menambah masalah dia, membebankan pikirannya dengan masalah yang baru, tapi diringankan. Nah, bagaimana itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW ketika mandi orang sakit kah, atau orang-orang sudah mau sakaratul maut, itu dihibur dia dengan menyebutkan rahmat Allah yang luas, amal-amal solehnya yang banyak, karena ketika menghadap Allah itu hendaknya seorang hamba itu lebih taglibur roja, mengharapkan apa namanya rahmat Allah yang besar. Demikian pula ketika Aisyah mau meninggal juga demikian, diberita sebagai Ibnu Abbas ya melakukan hal yang sama, yaitu menghibur ya, engkau adalah wanita yang paling cintai oleh Rasulullah SAW, engkau adalah wanita yang telah dibebaskan tuduhan keji itu dari Allah melalui diturunkannya wahyu dari langit, kata Ibnu Abbas. Nah, ini sunnahnya begitu. Nah, seorang pemuda ini begitu juga memiliki ilmu ya, sehingga ketika datang Amrul Mukminin, walaupun Amrul Mukminin ada seorang alim bagaimanapun, namun sunnah itu tetap dilakukan ya, maka diberitahu semua bahagialah Amrul Mukminin dengan janjian-janjian baik yang Allah janjikan untukmu. Min subhati Rasulullah. Nah, ini dia sebutkan keunggulan yang dimiliki engkau adalah telah menjadi sahabat pilihan Rasulullah, sahabat ya Rasulullah SAW. Wa qadam fi Islam. Engkau juga orang yang pertama masuk Islam di antara orang sahabat-sahabat yang pertama-tama masuk Islam. Maqad alimta dan engkau juga telah memiliki pengorbanan perjuangan untuk Islam yang engkau sendiri tahu. Suma wallaita fa adalta, dan kemudian engkau menjadi penguasa, menjadi khalifah. Kemudian engkau juga adil. Suma syahadah. Kemudian ini adalah insyaallah mati syahid. Ya. Qala waditu anna dzalika kana kifafan. Tetapi Amrul Mukminin mengatakan, semoga saja apa yang telah saya lakukan, amal-amal itu semua menjadi kifaf. Kifaf itu di dalam bahasa Arab artinya la alayya walali. Ini sebenarnya disebutkan pada penjelasannya, aku tidak punya hutang, aku tidak punya bonus, juga tidak punya minus. Ini tidak ada minusnya, juga tidak ada plusnya. Artinya pas-pasan sajalah. Ya. Ini menunjukkan ketawadhu'annya Amrul Mukminin. Falamma walla, falamma adbara, takala itu pemuda tadi meninggalkan Amrul Mukminin, selesai mau pulang gitu ya. Idza izaruhu izaruhu ya musal arda. Ya, au idza izaru ya musul arda. Ketika dia berpaling gitu mau pulang, kelihatan oleh Amrul Mukminin Umar bin Khattab, yaitu bajunya atau izarnya atau sarungnya, ya, atau ya sarungnya itu melebihi mata kakinya, sehingga menyapu bumi, menyapu lantai, lantai gitu ya. Qala ruddu alayyal gulam, tolong panggilkan kepadaku, tolong panggilkan anak muda itu buatku. Qala ya bunna akhi, telah datang dia nasihatkan, ya bunna akhi irfa saubaka, wahai saudaraku, angkatlah bajumu, ya, angkat izarmu ini atau saub ini atau gamismu, kamismu ataupun sarungmu, ya, atau celanamu, jangan sampai melebihi mata kaki. Fa'innahu anqa li thawbik, karena itu lebih menjamin kebersihan pakaianmu, ya, wa atqa li rabbik, dan lebih bertakwa kepada Rabbmu. Nah, ini hari ini juga ada orang lebih membela orang-orang yang isbal, orang-orang mata kaki, celana di bawah mata kaki, daripada dan mengolok-olok orang-orang yang menyalahkan orang yang berusaha mengajak masyarakat, mengajak kaum muslimin untuk menyelesaikan sunnah ini. Dengan alasan selama tidak sombong. Di sini, ya, pemuda ini bagaimana dia hidup di masa Amrul Mukminin dengan ilmu yang tinggi, juga dia tidak mengatakan Amrul Mukminin yang penting kan enggak sombong, enggak ada dia jawab seperti itu. Yang penting kan enggak sombong, Amrul Mukminin saya enggak sombong. Ya, kebanyakan kita ini ketika dinasihati atau ketika kita tidak mau melaksanakan sunnah Rasulullah SAW, tidak mau berjenggot, ya, dan melaksanakan celana dan memakai pakaian melebihi mata kaki, ya, itu malah membela-bela kesalahannya dengan cara mencari pendapat-pendapat ulama yang ringan-ringan. Nah, ini suatu sikap beragama yang dicela oleh salaf. Di antara Ibrahim At-Taimi menyebutkan, dan juga Ibrahim bin Adham juga menyebutkan, "Lau tatabba'ta rukhasul ulama tazandaqta." Ya, "Man tatabba'a rukhsul ulama tazandaqa." Orang yang suka mencari pendapat-pendapat yang mudah-mudah dari pendapat ulama, dia akan menjadi zindik. Ya, dalam suatu ungkapan juga, ya, "Man tatabba'a rukhsul ulama jama'a syarra kullah." Orang yang mencari pendapat-pendapat yang mudah-mudah di para ulama, sungguh dia telah mengumpul semua hal yang buruk. Ya. Maka jangan kita dengarkan ada orang-orang yang, saya penting tidak sombong ini. Itu alasan-alasan, itu hanya alasan untuk untuk membela perbuatan yang salah. Ada tidak mau berjenggot dengan alasan karena jenggotnya umpamanya kayak tusuk sate. Di mana pula Rasul mengatakan, kalau jenggotmu dua biji, tiga biji, potong saja, enggak masalah. Enggak ada demikian. Enggak ada pengecualian hal seperti itu. Itu pengecualian yang datang dari saku dan beta otaknya sendiri. Nah, ini hari-hari ini banyak orang-orang yang berusaha, padahal masyarakat bertanya tentang kebenaran, tentang hal yang, tapi yang dipromosikan, yang disebarkan pendapat-pendapat yang tidak sesuai dengan sunnah. Dan bahkan membela pendapat itu dan menyalahkan orang yang berusaha mengajak masyarakat untuk menjalankan sunnah. Nah, ini perlu diwaspadai orang-orang yang hari ini ya lagi ngetren, ya, dakwahnya, ya, membuat statement-statement yang berusaha untuk melecehkan orang-orang menjalankan sunnah Rasulullah SAW, mengolok-olok dan segala macamnya, ya. Kemudian di sini kelihatan tadi bagaimana walaupun kondisinya Amrul Mukminin dalam keadaan kritis, dalam keadaan begitu sangat mengkhawatirkan, beliau tidak berhenti dari mengajak kepada kebenaran, subhanallah. Ya, ketika dia melihat sebuah kemungkaran, dia tegur. Ya. Dan juga pemuda tadi tidak beralasan ya, Amrul Mukminin saya ini tidak orangnya enggak sombong, enggak. Ya. Tidak ada menjawab, itu hanyalah alasan-alasan bagi orang-orang yang tidak mau melaksanakan sunnah. Bahkan bagian dari kesombongan itu adalah menolak sunnah itu sendiri. Karena Rasul kita SAW menyebutkan, ya, al-kibru radul haq wa gamtun nasi, au gamtun nasi wa radul haq. Ya. Ukama qala SAW, bahwa kesombongan itu adalah melecehkan orang lain dan menolak kebenaran. Nah, adapun tentang Abu Bakar Siddiq lah anhu, mengandung kecuali oleh Rasulullah SAW, karena dia tidak sombong, Rasulullah SAW mendapat tazkiyah. Rasulullah yang berikan kepada beliau bahwa dia tidak termasuk orang yang sombong. Karena beliau pun demikian halnya, setiap sholat beliau pun mengangkat sarungnya selalu, ketika sarung itu melorot, selalu dia diangkat oleh beliau. Berusaha beliau. Bukan dibiarkan dengan alasan saya sudah mendapat mendapatkan jaminan dari seorang tidak termasuk orang sombong, beliau juga tidak demikian ya. Sudah saya tidak dikata orang sombong, beliau tetap aja Ismail juga tidak, beliau tetap aja berusaha. Ya karena beliau memang pinggulnya kecil, kemudian ya kurus ya, sehingga sarung beliau sering melorot. Nah, kemudian secara ulama juga mengatakan, orang mengatakan yang tidak sombong, berarti dia telah itulah yang sombong sendiri, telah menjamin dirinya seakan-akan tidak sombong. Ya, nah ini tazkiyatun nafs, jatuh kepada maksiat yang lain. Sudah jatuh kepada isbal, memakai pakaian yang melebihi mata kaki, kemudian jatuh lagi pada tazkiyatun nafs, saya tidak termasuk orang yang sombong. Ini sebagian dari tazkiyatun nafs. Ya, ini demi kita jelaskan kepada masyarakat, yang pada akhir-akhir ini banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran yang berusaha menjauhkan manusia dari sunnah Rasulullah SAW dengan mengejek dan mengalau Allah. Ya, seperti tadi sunnah masalah meluruskan saf, merapatkan saf, yang memanjangkan jenggot, kemudian juga mengangkat sarung atau celana di atas mata kaki, ya, dengan alasan-alasan yang tidak logis dan tidak sesuai dengan tuntunan ada pendapat-pendapat para ulama. Baik, kemudian ya, setelah itu diberi nasihat Amirul Mukminin, diberi nasihat itu lebih menjamin kebersihan pakaianmu dan lebih bertakwa kepada Rabbmu. Ya Abdullah bin Umar, kemudian dia panggil anak putra beliau Abdullah bin Umar. Unzur ma'alaya minad-daini. Ya Amirul Umar, tolong lihat berapa hutangku. Subhanallah. Ini beliau ya, sudah merasah beliau akan meninggal, maka ini juga pelajaran bagi kita kalau kita sudah mulai sakit ataupun kita tidak sakit ya, mestinya kita sudah memberitahu kepada keluarga-keluarga kewajiban kita di sisi utang ya. Nah, bagaimana hutang hari ini juga banyak menjadi suatu problema dalam hidup kita ya, mudah berutang. Ya, padahal Rasulullah SAW meninggalkan salat, tidak mau menyalati orang-orang yang berhutang ketika meninggal ya. Nah, coba bayangkan. Nah, ini merupakan sebuah perkara yang besar dalam hidup kita. Maka itu berhati-hatilah kita. Maka mu'minin menyebutkan Abdullah bin Umar, tolong lihat berapa hutangku ya. Paha sabuhu ya, lalu dihitung berapa hutangnya. Rupanya hutangnya sekitar 86.000 ya. 86.000 dirham atau dinar, di sini enggak jelaskan ya. Bahkan dia sebagai seorang khalifah, coba bayangkan. Sebagai seorang khalifah punya hutang ketika meninggal. Ya, itu demikian ya kehidupan para salafus saleh. Ya, walaupun beliau berkuasa, walaupun bisa mengambil gaji yang lebih besar, ya bisa saja karena beliau kebijakan berada di tangan beliau. Beliau tidak mengatakan, wah ini tunjangan khalifah harus naikkan, tidak. Beliau malah lebih takut kepada Allah. Dan beliau di awal kekuasaan sudah beliau katakan bahwa mempergunakan harta negara itu bagaikan mempergunakan harta anak yatim. Kalau dia punya harta, enggak layak untuk mengambilnya. Kalau dia butuh, diambil secukupnya, sesuai keperluannya. Nah, inilah hendaknya menjadi bagaimana bahwa Islam, bahwa dalam Islam telah lahir tokoh-tokoh pemimpin-pemimpin yang luar biasa, ya, yang tidak pernah dimiliki dan tidak pernah ada dalam sejarah umat yang lain. Maka jangan sekali-kali dicurigai atau membuat statement-statement yang memojokkan orang Islam ketika berkuasa, ya. Malah kadang-kadang lebih baik mengatakan, ada juga ungkapan, ya, yang penting orang kafir, yang penting adil. Orang kafir itu, ya, tidaklah berbuat adil kecuali hanya sewaktu saja sampai dia berkuasa, atau hanya untuk menjaga kekuasaannya sendiri, bukan dari sononya. Namun wal kafirun hum dzalim, kata Allah. Orang kafir itu orang yang zalim. Banyak sekali nanti kondisi-kondisi yang dia tidak akan berlaku adil. Ya, karena dia tidak meyakini adanya Allah yang menguasai dia, yang melihat dia, mengatur dia, yang mengawasi perbuatan dia. Baik, kemudian dilanjutkan di sini, ya, dia punya hutang nih, kita lihat bagaimana kehidupan seorang khalifah yang di mana terkenal kekayaan kaum muslimin di masa dia. Ya, bagaimana juga kesejahteraan, tapi dia meninggal dalam keadaan membawa hutang ya. Qala inna waffa wa in waffa lahu malu ali Umar, jika harta keluarga Umar mampu untuk membayarnya ya, maka cukupkan di situ saja, fa'dihi min amwalihim, bayar di harta mereka saja. Wa illa fasal fi bani Adi ibn Ka'ab, jika lu enggak mampu, kalau enggak cukup harta anak-anak Umar, keluarga Umar untuk bayarnya, kata Umar bin Khattab, minta kepada keluarga Adi, karena beliau dari kabilah Adi bin Ka'ab. Fa illam tafi amwaluhum, jika harta mereka juga tidak mampu, tidak, yang sudah dikumpulkan dari itu juga tidak mampu, fasal fi Quraisy, maka minta kepada orang-orang Quraisy. Ini dilihat bagaimana kerjasama yang memang sudah terjalin di masa jahil juga begitu ya, mereka di dalam bangsa Arab itu, di dalam kabilah-kabilahnya bekerjasama meringankan beban-beban dari kabilah mereka. Nah, kalau tidak cukup dari Bani Ka'ab, Adi bin Ka'ab, ya, maka minta bantuan kepada orang Quraisy, kata Amirul Mukminin. Wala ta'duhum ila ghairihim. Kalau enggak cukup, jangan minta lagi pada orang lain. Fa'adi anni hadal mal, maka bayarlah hutangku ini, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada putranya Abdullah bin Umar. Intalik ila Aisyah, ini perkara yang, itu masalah utang. Yang ini perkara yang kedua adalah beliau meminta izin, menyuruh putranya Abdullah bin Umar untuk minta izin kepada Ummul Mukminin Aisyah anha, ya, faqul yaqra alayka Umar salam. Ya, tolong sampai kepada Aisyah anha Ummul Mukminin, Umar mengucapkan salam kepada engkau wahai ummah, ya. Wahai Ummul Mukminin. Ucapkan, Umar mengucapkan salam kepadamu. Wala taqul Ummul Mukminin, jangan engkau katakan Ummul Mukminin menyampaikan salam, mengucapkan salam kepadamu. Kenapa? Ketika Umar mengatakan, fa inna lastul yauma lil mu'min amir, karena aku hari ini sudah tidak lagi sebagai amirul mu'minin. Subhanallah, ini bagaimana ketawaduan beliau, bagaimana juga Ummul Mukminin ketika diminta izin untuk meminta karena Umar bin Khattab ingin meminta izin kepada Aisyah anha, bagian yang kosong setelah Abu Bakar itu ingin berkubur di dekat Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia tidak mengatakan sebagai mukmin, karena kalau amirul mukminin tentu akan ada rasa sedikit segan, ya. Tapi sekarang ini aku hanyalah Umar gitu, bilang Umar saja. Nah, kemudian summa dakhala, kemudian dengan singkat cerita Abdullah bin Umar mendatangi Aisyah anha dan menyampaikan apa yang tadi dipesankan oleh ayahnya, ya. Faqa wajada qa'idatan tabki, ya, ketika bin Umar datang ke rumah Ummul Mukminin Aisyah anha, mendapatkan Aisyah anha sedang menangis. Sedang menangis, ya. Sya'alam mu'minin, ya, perjuangan yang luar biasa di masanya, ya. Aisyah r.a. menangis dengan musibah yang sedang dialami kaum muslimin. Seorang khalifah meninggal, terbunuh. Faqala yaqra alaiki Umar bin al-Khattab, ya. Ya, assalama. Kata Abdullah, setelah itu saya mendapatkan Aisyah r.a. sedang menangis. Lalu aku katakan, Umar bin al-Khattab menyampaikan salam untuk engkau, hai Aisyah. Oh ya, Ummul Mukminin. Wa isa'idun ayyutfana ma'a sahibai. Umar bin Khattab meminta izin ingin dikuburkan dekat dua orang sahabatnya, yaitu Rasulullah dan Abu Bakar. Kemudian qalat, Aisyah menjawab, kuntu uridu li nafsi, kata Aisyah, sebetulnya tempat itu ingin untukku, kata Aisyah, ya. Wala usaranna bihi al-yawma ala nafsi, tetapi hari ini aku akan memberikan untuknya, ya. Dan aku akan memberikan, lebih mengutamakan untuknya di atas diriku, lebih mengutamakan dia dari diriku, kata Aisyah anha. Ini coba lihat, ya, rasa kasih sayang ada antara sahabat itu luar biasa, ya. Bagaimana kasih sayang Ummul Mukminin terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab secara bagian dari sebuah penghormatan, karena memang perjuangan Umar bin Khattab bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa. Ya, bagaimana ketika itu mengatakan, walaupun aku merencanakan itu untuk diriku, setelah aku meninggal ada tempat kuburanku, namun hari ini, kata Aisyah anha, aku serahkan untuk dia. Aku lebih memilih, aku akan utamakan dia di atas diriku, kata Aisyah anha. Ini bagian bagaimana, kelihatan bagaimana pengamalan Islam di masa sahabat itu sangat indah sekali. Tidak rasa saling ego, ya. Tidak saling ada, rasa kebencian, ada rasa hasad, ada rasa lebih mulia. Ya, Umar bin Khattab bukan juga tidak mau dikatakan sebagai mukminin ketika dia saat meminta izin untuk meminta suatu tempat di kamar Aisyah itu yang masih tersisa untuk sebagai kuburannya. Inilah sebarangkali pelajaran-pelajaran, kata-kata yang keluar dari setiap sahabat ini dapat memberikan inspirasi, motivasi kepada kita bagaimana harusnya kita antara sama sahabat kita, ya, antara sama kaum muslimin dalam bergaul, dalam berkata, ya. Nah, kemudian falamma aqbala, tatkala kembali Abdullah bin Umar kepada ayahnya, lalu sahabat yang dekat Umar bin Khattab mengatakan kepada Umar bin Khattab, Abdullah qad ja'a, ini Abdullah sudah datang kembali. Qala irfa'uni, lalu Umar bin Khattab berkata pada sahabat, tolong dudukkan aku. Fa asnadahu rajul ilaihi, itu ada orang sahabat menyandarkannya kepada dirinya sendiri. Qala ma ladaika, lalu Umar bin Khattab bertanya kepada putranya Abdullah bin Umar, bagaimana, apa hasil, apa ma ladaika, apa kabar yang kamu bawa? Qala waladi tuhibbu ya amirul mu'minin, ya, hal yang engkau inginkan wahai amirul mu'minin, ya, sesuai dengan permintaanmu bahwa Aisyah mengizinkan engkau untuk dikubur di dekat Abu Bakar dan Umar, dekat Rasulullah SAW dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Adina, mengizinkan, kata Abdullah bin Umar kepada ayahnya. Qala alhamdulillah, ya, ini menunjukkan betapa cintanya Umar kepada Rasulullah, kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya. Dan di sini terlihatlah kita bagaimana memang para sahabat pun sudah prediksi di dalam sebagian sahabat mengatakan, semuanya saya sudah prediksi bahwa mereka akan berkubur berdekatan sebagaimana mereka di dunia sangat selalu dekat selalu, kata sahabat-sahabat yang lain. Nah, bagaimana ada di sana orang-orang yang membenci para sahabat, yang mengkafirkan para sahabat, menuduh Abu Bakar adalah kafir, menuduh Umar adalah kafir, bagaimana hal ini? Mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang munafik, orang-orang yang telah memakar dalam Islam segala macamnya. Ya, bagaimana sampai mati mereka mencintai Rasulullah SAW, sampai berkubur pun yang ingin mendekat Rasulullah SAW. Maka ana syai'un ahabba ilayya min dzalik, kata Umar bin Khattab, tidak ada lagi yang aku rindukan, tidak ada lagi yang lebih aku sukai dari hal itu, ya, lebih dari itu, ya, inilah yang paling aku harapkan, kata Umar bin Khattab di akhir hidupnya. Fa idza ana qadaitu, apabila aku sudah meninggal ini, fahmiluni, maka angkatlah aku, summa sallim, kemudian ucapkan salam, ya, kembali kepada Aisyah radhiyallahu anha, faqul yasta'idzu Umar bin Khattab, nanti kalau sudah aku sudah meninggal, ya, kemudian nanti aku kalian bawa ke rumah Aisyah untuk dikubur dekat Rasulullah dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kembali ucapkan salam dan katakan minta izin untuk kali keduanya. Memohon izin kepada engkau wahai mu'minin Umar bin Khattab. Jangan katakan Amirul Mukminin. Ya. Kemudian minta izin sekali lagi. Kenapa? Alasannya diterangkan oleh para ulama. Mungkin saja karena Aisyah malu, karena Umar masih hidup. Jangan-jangan setelah Umar meninggal, Aisyah bisa merubah pendapatnya yang tadi mengizinkan tadi, dia menarik lagi pendapatnya. Nah, bagaimana Umar ingin, ya, tidak ada rasa keberatan dari Ummul Mukminin. Jadi saling menjaga perasaan. Ini luar biasa, ya, antara sahabat itu luar biasa. Saling menjaga perasaan, saling menjaga perasaan antara mereka. Jangan-jangan nanti mungkin ketika ada dia merasa malu dengan Umar karena Umar masih hidup. Jangan-jangan dia merubah pendapatnya setelah meninggal, ya. Maka dia tidak mau sedikit pun ada rasa keterpaksaan dari Ummul Mukminin Anha untuk memberikan tempat itu kepada Umar. Maka Umar berkata lagi kepada putranya, nanti kalau aku sudah meninggal dan aku sudah dimandikan dari kapani dan dibawa untuk dikuburkan di sana, kembali mohonkan izin. Minta izin kembali, ya, jangan-jangan Ummul Mukminin merubah pendapatnya. Nah, kemudian, ya, kemudian dikatakan fa'in azinat li, jika dia mengizinkan, maka fadkhiluni, baru masukkan aku ke rumahnya, ya, untuk dikubur di kamarnya. In raddatni, jika dia menolak, nah, coba bayangkan, ini kata-kata Umar, ya, jika dia menolak, faruduni ila makam muslimin, kuburkan aku di perkuburan kaum muslimin. Jadi supaya tidak ada rasa ketidaknyaman dari Aisyah anha atau merasa kekecewaan. Mereka tidak ingin sedikit pun membebankan saudara-saudara seimannya. Subhanallah. Rasa cinta yang luar biasa antara mereka untuk menjaga perasaan sama mereka. Kemudian datanglah Ummul Mukminin Hafsah, ya, Hafsah, putri beliau, istri Rasulullah SAW, dan juga para wanita-wanita lain, tasru ma'aha, ya, datang bersama Hafsah. Falamma ra'ainaha, takala Hafsah dilihat oleh para sahabat laki-laki ini, kumna, kami menjauhi Umar dan mempersilakan meninggalkan Umar untuk wanita-wanita ini, untuk para sahabiat ini, dan anak putrinya ini untuk masuk. Fawalajat alaihi, kemudian masuklah Hafsah. Fabakat indahu sa'a, ya, menangis berapa waktu di dekat Umar bin Khattab. Kemudian wasta'zana rijal, fawalajat dakhil lahu. Kemudian setelah itu juga ada sahabat-sahabat laki-laki lain ingin membesuk, ingin bertemu dengan Ummul Mukminin, maka Hafsah pun masuk ke dalam, ya. Fasami'na buka'aha minad dakhil. Kemudian setelah itu, setelah persahabat ini mendengar di kamar sana terdengar tangisnya Hafsah radhiyallahu anha. Ya, di sini juga terdapat sedikit penjelasan, menangis boleh tapi yang dilarang adalah meratap. Sebenarnya Rasulullah SAW juga menangis ketika putra beliau Ibrahim meninggal. Inna ain la tadma wa la naqul imama bima radhiya bihi rabbuna, ya, kama qala Rasulullah SAW. Walaupun mata meneteskan air mata, mata merasa sedih, tapi kita tidak boleh mengungkapkan suatu hal yang tidak diridai oleh Rabb kita, kata Rasulullah SAW. Kemudian, ya, faqalu, lalu sahabat-sahabat yang ada di sekitar Amirul Mukminin, ausiya Amirul Mukminin, istakhlif. Mereka meminta agar Umar bin Khattab menunjuk khalifah yang setelahnya. Tunjuklah khalifah untuk penggantimu, hai Amirul Mukminin. Faqala ma ajidu ahaqqu bihadzal amr min hawla'in nafar aw ar-rahd. Maka Amirul Mukminin menyebutkan, aku tidak merasa yang lebih berhak untuk membicarakan dan mengendalikan urusan ini dari mereka-mereka, yaitu 6 orang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Ya, alladzin tawaffiya Rasulullah SAW wahum an wahwa anhum radin, di mana mereka-mereka yang ketika Rasulullah SAW wafat, Rasulullah SAW reda kepada mereka. Fasamma aliyan, yaitu siapa saja mereka? Ali, Utsman, Zubair, Talha, Sa'ad dan Abdurrahman bin Auf. Jadi ada 6 orang, ya, 6 orang, yaitu Ali, Ini mereka yang 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga dalam sebuah konteks hadis. Nah, tersisa 6 orang setelah Umar bin Khattab wafat, yaitu Ali, Utsman, Zubair, Talha, ya, Sa'ad dan Abdurrahman bin Auf. Kemudian waqala yashhadukum Abdullah bin Umar. Nah, Abdullah bin Umar hanya menghadiri saja bagaimana rembukan dari orang yang 6 ini siapa akan menjadi khalifah nanti. Walaysa lahu minal amri syai', tapi dia tidak punya keputusan, tidak punya pendapat, dan pendapatnya bukan dia, ya, tidak punya apa namanya, tidak punya apa namanya, dia tidak memiliki penentu dalam masalah itu, ya, tidak punya urusan dalam itu, hanya sekadar hadir saja. Kahiyati ta'ziyati lahu, sebagai hanya untuk menghibur saja, karena ayahnya yang khalifah sebelumnya, sebagai untuk ta'ziyah, untuk menghibur di hatinya, jadi ikut hadir saja mendengarkan proses pemilihan khalifah pengganti ayahnya. Fa'inasabat imaratu sa'dan fadaka, jika yang ditunjuk nanti yang terpilih ada Sa'ad bin Abi Waqqas, maka ditunjuk menjadi khalifah, ya, maka jika tertunjuk, ya, yang memegang khalifah setelah aku adalah Sa'ad bin Waqqas, wa illa falista'in bihi, ya, jika ditunjuk itu tidak masalah, kata beliau maksudnya begitu, dan jika dia tidak terpilih, maka jadikanlah dia sebagai orang yang ikut membantu, ya. Ayyukum umr, siapa kalian di antara yang 6 ini menjadi khalifah, jadikan dia sebagai pembantu kalian. Fa inni lam wa'zilhu. Nah, ini kenapa dia katakan ini khusus untuk Sa'ad bin Abi Waqqas? Karena Sa'ad bin Abi Waqqas pernah menjadi gubernur di Kufah. Lalu masyarakat Kufah membuat sebuah isu untuk menjatuhkan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, menjelek-jelekkan Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Akhirnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengganti Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Al-Mughirah bin Syu'bah. Mengganti Sa'ad bin Waqqas Al-Mughirah bin Syu'bah. Nah, maka beliau mengatakan, saya mengganti atau memecat Sa'ad bin Waqqas dari kegubernuran Kufah bukan karena dia berkhianat, bukan karena dia tidak mampu, ya, bukan karena dia tidak mampu dan bukan karena ada kesalahan, tapi Umar bin Khattab untuk melihat menenangkan kondisi masyarakat Kufah yang suka membuat ribut selalu, ya, memang sebenarnya dikata Rasulullah SAW bahwa fitnah itu adalah datang dari arah timur, yaitu Kufah dan Basrah. Memang Kufah itu adalah tempat fitnah dari semenjak Khulafaur Rasyidin, ya, selalu membuat onar, membuat isu-isu yang tidak baik bagi pemimpin mereka. Nah, akhirnya Umar bin Khattab memecat Sa'ad bin Waqqas. Nah, maka beliau mengatakan, jika nanti yang terpilih dia tidak memasalah, ataupun siapa yang terpilih, kata Umar bin Khattab, menjadi khalifah, maka jadikan dia sebagai pembantu, libatkan dia. Itu maksudnya, libatkan dia. Nah, ini juga perlu bagi kita-kita yang sebagai da'i, yang mungkin memegang yayasan atau yang apapun, yang memegang lembaga-lembaga pendidikan. Ya, jangan sesekali ketika di dalam lembaga itu ada senior-senior, ada pendahulu-pendahulu yang telah berjuang, ya, jangan hanya dicuekin saja pendapat-pendapat dia, ya, tidak dibawa sama sekali untuk berembuk, tidak diajak untuk dan bahkan tidak dipedulikan sama sekali. Ini sikap-sikap yang keteladanan yang kita ambil dari mukmin di sini. Dia mengatakan, jangan sampai kalian menjauhkan Sa'ad bin Waqqas. Mungkin karena kalian akan mungkin jangan-jangan kalian mengambil dari sikap aku karena memecatnya dari kegubernuran Kufah, lalu kalian nanti tidak menjadikan dia bagian daripada orang-orang yang mengambil keputusan membantu kalian dalam mengurusi kaum muslimin. Nah, maka beliau mewasiatkan, maka beliau ini juga cara ketika kita ada orang yang kita mengambil sikap terhadap seseorang, mungkin ada persepsi negatif kepada dia, kita wajib membersihkan namanya, kita jauh menjelaskan. Nah, ketika Amirul Mukminin memecat Sa'ad bin Waqqas dari kegubernuran Kufah, maka dia sebelum wafat menjelaskan, saya memecatnya bukan karena dia lemah, tidak memimpin, bukan karena ada pengkhianatan. Nah, maka itu beliau mengatakan, jika dia terpilih menjadi khalifah, ya, maka itulah yang terbaik, maka itu tidak bermasalah, kata Umar bin Khattab. Jika tidak, jadikan dia termasuk orang-orang yang membantu kalian dalam kekuasaan itu, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian beliau berwasiat kepada khalifah yang nanti setelah beliau, ya, siapapun menjadi khalifah nanti, usi khalifatan min ba'di bil muhajir wal awalin. Nah, coba bayangkan Amirul Mukminin demi kecintaannya menjaga kesenioritas, menghargai sahabat-sahabat muhajirin yang telah banyak berkorban berjuang untuk Islam, dia wasiatkan khalifah setelah dia, aku wasiatkan kepada khalifah setelahku nanti untuk menghormati kaum muhajirin yang pertama, muhajirin al-awalin, ya, merawat, perhatikan mereka, jangan sampai ada mereka yang sudah tua, ya, tidak dipedulikan, mungkin ada yang sakit tidak dipedulikan. Subhanallah, ini khalifah, ya, bukan hanya melihat rakyat di setelah di mata dia ketika dia hidup, dia juga melihat hak-hak yang harus dijaga setelah beliau wafat. Nah, begini pula ketika seorang pimpinan atau seorang apa, ketika mengganti dia akan digantikan. Beritahu orang-orang yang pernah berjasa sebelumnya untuk membangun sebuah lembaga itu. Biar nanti setelah pemimpin berikutnya dapat menghargai jasa mereka, mendudukkan mereka posisi yang tepat. Jangan melecehkan, jangan tidak memperdulikan. Nah, tidak menghargai mereka. Nah, sebab bayangkan Umar Khattab mendidik, menyemberikan, mewasiatkan pada khalifah berikutnya untuk memperhatikan kaum muhajirin al-walid. Ayya'rifa lahum haqqahum, agar memperhatikan hak-hak mereka. Nah, ini wasiatnya mu'minin. Ya, karena mereka adalah orang-orang yang mulia di sisi Rasulullah SAW, orang yang telah berkorban untuk Islam dan membela Rasulullah SAW dalam dakwanya. Wa ihfadzalahum hurmatahum, ya, hurmatahum, dan menjaga kehormatan mereka, menjaga kemuliaan mereka. Jangan dilecehkan, jangan tidak diperhatikan hak-hak mereka. Wa usihi bil ansar khairan, dan juga aku wasiat kepada kaum Ansar yang telah membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kaum Muhajirin datang ke Madinah, yang memberikan ke berbagai hal yang mereka mampu untuk membela Islam dan para sahabatnya yang datang, memberikan rumah, bantuan makanan, selimut, tempat tinggal segala macamnya. Nah, ini supaya bayangkan dia bagaimana Umar Khattab, ya, dengan begitu cekatan kepemimpinan beliau, beliau mewasiatkan khalifah pengganti beliau agar orang yang menjadi pemimpin setelah beliau nanti, ya, memperhatikan perkara-perkara yang urgen ini, ya. Alladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim, ya, yang telah melayani di kampung mereka, yang telah menyambut, ya, kaum muhajirin dan iman di kampung mereka. Wa yuqbalu min muhsinihim, hendaklah menghargai kebaikan mereka. Wa yatajawaz an masiihim, dan memaafkan kesalahan mereka. Wa usihi bi ahli al-amsar khairan, kemudian aku wasiatkan khalifah setelah aku nanti untuk, ya, memperhatikan, ya, ahli al-amsar maksudnya adalah kota-kota Islam yang jauh di Madinah itu, ya, untuk berbuat baik kepada mereka. Fa innahum ridul, ya, ridul Islam, karena mereka adalah benteng Islam yang menjaga Islam, ya, di perbatasan, ya. Kemudian wujubatul amwal, merekalah, dari merekalah datangnya zakat, dari merekalah datangnya UPT, dari merekalah datangnya berbagai biaya negara, ya, di wilayah-wilayah yang jauh dari Madinah. Ughaytul awadui, dan mereka juga adalah orang yang membenteng, yang menjaga batas perbatasan-batasan negara Islam, ya, wilayah Islam. Alla yukhadha minhum illa fadlahum, jangan sampai dibebani mereka kecuali hal-hal yang memang sudah lebih dari kebutuhan mereka. Wa an ridahum, dan juga ada yang keredaan dari mereka. Wa usihi bil arab khairan, dan juga masyarakat-masyarakat pedalaman, ya, hendak diperhatikan kata Amirul Mukminin. Fa innum aslul arab, karena mereka adalah yaitu asal, ya, dari Arab. Wa madatul Islam, sumber Islam. Ayu khadha mim hashi hawashi amwalihim, hendaklah kita akan mengambil zakat ataupun iuran-iuran dari harta-harta mereka yang tidak merupakan harta yang inti. Wa yurda ala fuwaraihim, ya, mengambil zakat dari mereka kemudian dikembalikan zakat itu untuk kepada fakir miskin mereka. Wa usi bi zimmatillah wa zimmati rasuli, aku wasiatkan juga wa khalifah yang penggantiku kata Umar Khattab untuk memegang janji-janji Allah, ya, dan juga janji Rasulullah SAW. Ayuwafalahum bi ahdihim, jadi untuk menjaga ahli zimmah, subhanallah. Ini ada bagi don muslim yang hidup di wilayah Islam. Amir mu'min juga mewasiatkan khalifah berikutnya untuk menjaga, ya, zimmatullah wa zimmatu rasulihi. Ayuwafalahum bi ahdihim, itu karena ahli zimmah di sini mereka sudah dijamin keamanan mereka oleh Allah dan Rasulnya, ya, diberikan keamanan Rasulullah SAW semasa beliau hidup. Maka ayuwafalahum bi ahdihim, untuk menepati perjanjian-perjanjian yang telah dibuat bersama mereka. Tidak boleh berkhianat terhadap kaum non-muslimin yang berada di luar Islam. Nah, sekali lagi kita tegaskan ini. Apakah Islam masih radikal? Apakah Islam, ya, sebenarnya yang disebarkan, yang diisukan, yang diasumsikan oleh sebagian orang, bahwa apabila Islam itu berkuasa, Islam akan membantai, Islam akan menyiksa, Islam akan merampas? Tidak. Islam tidak demikian. Islam di masa Amirul Mukminin saja diwasiatkan untuk menjaga kaum non-muslimin di wilayah Islam dan memberikan janji-janji yang telah dibuat bersama mereka. Wa ayuqtala min duwaraihim, ya, untuk menjaga mereka, untuk menjaga mereka agar mereka kalau berperang, ya, untuk berperang di belakang mereka. Wa yukallifu illa taqatahum, dan jangan sampai dibebani mereka dengan iuran-iuran yang dalam Islam disebut itu jizyah, jangan membagi mereka luar dari kemampuan mereka. Kita lihat di masa Amirul Mukminin radhiyallahu anhu, memang beliau ya sangat bijak sekali ketika ada sebagaimana ketika membuat perjanjian dengan kaum Nasara di Baitul Maqdis, setelah penerimaan kunci Baitul Maqdis itu dikecualikan wanita-wanita, janda-janda, orang tua ya yang tidak punya penghasilan itu tidak dibebani dengan jizyah. Jadi enggak perlulah non muslim itu memiliki kecurigaan, memiliki semacam kekhawatiran ya dari kaum muslimin yang benar-benar menjalankan agama mereka, yang mengerti tentang akidah mereka. Maka oleh itu janganlah dihalang-halai kaum Islam itu untuk mempelajari ya, untuk mendalami agama mereka, karena dengan semakin mendalam mengetahui mereka ajaran mereka, mereka akan semakin bertindak dengan sesuai dengan ajaran mereka, beramal dengan amal mereka, agama mereka, maka umat-umat yang lain pun terjaga hak-hak mereka, karena Islam tidak pernah menyuruh untuk berzalim terhadap umat yang lain sekalipun. Nah, oleh sebab itu di sini Amirul Mukminin menyebutkan itu untuk menjaga hak-hak ahli zimmah ya, dan tidak membebani mereka dari hal-hal yang mereka tidak mampu, dan menjaga mereka dari musuh-musuh yang akan mengganggu mereka. Wa yuqtala min waraihim. Tatkala falamma qubida kharaj nabihi, ya, tatkala Amirul Mukminin apa namanya? Meninggal setelah dimandikan, kemudian dikafani, disolatkan, fantalaqna namshi, ya. Kemudian dibawalah ke rumah Aisyah yang di mana tempat kubur Rasulullah SAW. Maka Ibnu Umar mengucapkan salam. Ya, sebagaimana perintah dari ayahnya tadi. Setelah meninggal, ya, yastazinu Umar, yastazinu Umar bin Khattab. Ya, dia katakan kepada Aisyah anha, bahwa Umar bin Khattab minta izin. Qalat adkhiluhu. Setelah datang di situ, ya, masukkan dia. Fa udkhila, lalu dimasukkan, fa udhiya hunaka ma'a sahibai. Lalu dikuburlah Umar bin Khattab bersama dua orang sahabatnya di dalam kamar Aisyah di mana Rasulullah SAW dikubur di situ. Falamma furwa min dafnihi, setelah selesai dari menguburkan Ummul Mukminin, berkumpullah haulai rahtu, jadi enam orang yang tadi diwasiatkan untuk menunjuk khalifah oleh Umar bin Khattab. Nah, di sini juga terdapat oleh kita yaitu salah satu sistem dalam Islam dan memilih pemimpin itu adalah imma sebagaimana yang dilakukan Abu Bakar Siddiq dengan menunjuk pengganti langsung, karena presiden atau pemimpin sebelumnya lebih mengetahui siapa yang layak menggantikan dia, karena dari bawahan dia tahu siapa yang bekerja dengan baik, dengan ulet, dengan pengalaman, ya, maka dia bisa menunjuk langsung. Itu dalam Islam boleh. Nah, ataupun ya bukan berdasarkan karena hubung keluarga, karena partai politik, karena kelompoknya, bukan ya, tapi dari melihat kebutuhan umat secara umum, kebutuhan negara secara umum. Kemudian juga apa namanya melihat apa namanya sistem kedua dalam Islam itu adalah ahlus syura ini. Ahlus syuranya ditunjuk langsung oleh khalifah sebelumnya, itu enam orang. Nah, ini salah satu sistem dalam pemilihan kepemimpinan dalam Islam. InsyaAllah tentang kepemilihan, kelanjutan dari pemilihan pemimpin setelah wafatnya Umar bin Khattab ini, kita akan lanjut kepada kajian yang akan datang. InsyaAllah itu proses terpilihnya Utsman bin Affan sebagai khalifah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak atas segala perhatian dan juga segala apa namanya waktu yang telah antum luangkan untuk mendengar kajian ini. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas waktu yang Ustaz sempatkan untuk duduk bersama kami dan menyampaikan pembahasan sirah-sirah Islam atau sejarah-sejarah Islam yang bermanfaat ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan bagi kita semuanya untuk menangkap ilmu tersebut, memahami dan juga mengamalkannya. Ya khadil Islam rahimani Allahu ayyakum, kini saatnya kami mengundang Anda yang ingin bertanya, silakan kami berikan beberapa menit ke depan untuk bertanya via telepon di 0218236543, sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal, untuk pesan singkat di 0819896543. Baiklah, kami akan coba mengangkat telepon yang telah masuk, silakan di 0218236543. Halo. Silakan kami undang kembali bagi khotbah Islam yang ingin bertanya langsung via telepon. Kami tunggu pertanyaan-pertanyaan Anda di line telepon 0218236543. Dan kami harapkan pertanyaan yang Anda ajukan berkesesuaian dengan pembahasan di kesempatan pagi hari ini. Silakan, halo. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa ini, di mana? Dengan Pak Aziz di Subah, di Sulawesi Barat. Silakan Pak Aziz. Oh, ini mungkin pertanyaan saya atau Ustaz yang di luar dari judul tadi Ustaz ini. Halo. Iya, silakan. Kalau kita sudah sholat tahajud malam, Ustaz, artinya seharus, kita harus ditutup dengan witir begitu, Ustaz? Sudah, Pak, cukup pertanyaannya? Ya, saya itu saja, Ustaz. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ditunggu jawaban dari Ustaz. Silakan, Ustaz. Ya. Afan Akh Ari, diulang pertanyaannya karena tadi ada sini ada apa? Ada gangguan sedikit. Baik, Ustaz, pertanyaan dari Bapak Aziz tadi, beliau bertanya, mohon maaf pertanyaan tidak berkesesuaian dengan apa yang Ustaz sampaikan. Ustaz, apakah benar pada saat kita menunaikan sholat tahajud haruskah ditutup dengan witir? Mohon penjelasannya, silakan. Baik, memang dari Pak Aziz dari Subang, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada beliau dan kita semua. Ada hadis mengatakan Rasulullah menyebutkan, jadikan salat terakhir kalian, salat malam kalian itu tutup dengan witir. Ada hadisnya. Kemudian ada lagi hadis Abu Hurairah mengatakan, usini khalili, bahwa sahabatku, ya maksudnya Rasulullah SAW mengwasiatkan kepada dia untuk berwitir sebelum tidur. Nah, bagaimana menggabung dalam dua hadis ini? Maka ulama kita mengatakan, seseorang yang memang terbiasa bangun malam, ya, terbiasa dia sholat tahajud, maka diakhirkan witirnya setelah tahajud. Namun jika seseorang dia mungkin kecapean atau gimana pun, ya, belum tentu bisa bangun, maka lebih baik dia sholat witir sebelum sholat malam, sebelum tidur. Akan tetapi kalau seandainya dia bangun lagi setelah witir, gimana Ustaz? Kita sudah witir sebelum tidur tadi, bangun lagi. Dengan di sini ada berapa pendapat ulama. Ada mengatakan tidak perlu witir lagi kalau memang sudah witir sebelum tidur, sebenarnya dari hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah tadi. Nah, ada pula yang mengatakan digenapkan witirnya, sesuai dengan fatwa sebagian ulama, digenapkan witirnya lalu sholat tahajud, kemudian ditutup dengan witir kembali. Ada yang mengatakan demikian. Wallahu a'lam bisawab. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Bapak yang bertanya tadi. Selanjutnya kami masih berikan kesempatan bagi Anda yang bertanya langsung via telepon. Sekarang kami tunggu di 0218236543. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa ini, di mana? Bapak Ahmad dari Singkawang, Kalimantan Barat. Silakan. Berkenaan dengan masalah wafatnya Umar bin Khattab, ya Ustaz, ya. Ya. Ya. Kita melihat banyak sekali di dalam riwayat-riwayat berkenaan dengan masalah kematian. Ya. Padahal kita tahu bahwa riwayat-riwayat tentang masalah kematian itu sangat berhubungan sekali dengan adanya perayaan kematian itu, Ustaz. Iya, makanya yang saya tanyakan, Ustaz, ya. Bahwa kalau ada orang mengatakan ada dalilnya bahwa perayaan itu ada hadisnya. Dan soheh katanya, Ustaz. Lalu kira-kira kita menyikapi, yang saya tanyakan, kita menyikapi bagaimana, Ustaz, ya? Orang seperti itu, apakah kita lajangi atau kita diam saja, gitu? Baik, Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tidak ada satupun yang saya tahu, ya, hadis yang sahih tentang perayaan-perayaan itu. Ada sebuah riwayat yang mereka pegang dari tabi'in, bahwa mayat itu ditanya selama 7 hari. Hal ini jelas hadisnya syadz. Itu bukan hadis ini, ya, pendapat tabi'in. Bertentangan dengan hadis yang sahih, yang mayat itu ditanya hanya setelah melangkah 7 langkah dari orang yang mengantarkan ke kuburannya, itu langsung ditanya, dan tidak 7 hari ditanya. Tidak ada, itu riwayat itu didhaifkan oleh kebanyakan para ulama. Dalam hadis itu hanya 7 hari. Di mana lagi yang 40 hari, 50 hari, 100 hari, 1000 hari? Dari mana? Dan asalnya itu jelas tidak ada dalam Islam. Bagaimana para imam, mulai dari para sahabat, para tabi'in, kemudian para masa, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, enggak pernah mereka melaksanakan hal itu, jelas sekali. Kalau seandainya ada hadis sahih, pastilah para tabi'in, para sahabat melakukan hal itu, dan ada contoh dari Rasulullah SAW. Karena tidak ada satupun dari amalan-amalan agama ini yang tidak ada contoh dari sahabat. Ya, walaupun tidak mungkin tidak semua, pasti ada contoh dari salah seorang, beberapa orang dari mereka. Bahkan Rasulullah SAW pasti menuntunkan di masa hidup beliau. Ya, karena beliau tidak akan mungkin menyembunyikan sebagian dari ajaran ataupun sedikit pun dari ajaran agama ini. Nah, buktinya di masa Rasul banyak sahabat yang meninggal tidak pernah lakukan itu. Di masa sahabat setelah Khulafa Rasyidin, bahkan Abu Bakar meninggal, Umar meninggal, serunya para sahabat-sahabat meninggal di masa setelah wafatnya Rasulullah SAW, boleh tidak ada cara-cara seperti itu. Sampai masa para berikutnya masa-masa Islam yang dipenuhi dengan para ulama-ulama yang begitu alim dan begitu saleh, tidak pernah melakukan hal itu. Nah itu yang jelas kalau mereka pegang dengan perayaan-perayaan itu, ya, penentuan-penentuan hari itu terjelas tidak ada. Nah, bagaimana sikap terhadap mereka? Mereka tidak perlu kita layani untuk berdebat, cukup saja kita tahu bahwa itu adalah kebohongan yang mereka buat. Nah, ada pembahasan kedua, bagaimana hukum menghadiahkan amal soleh kepada orang meninggal? Ini masalahnya berbeda ya, karena ada orang yang mencampur adukan ketika dia membicara masalah perayaan-perayaan kematian, dia jadikan perbedaan ulama dalam menghadiahkan amal soleh, menghadiahkan pahala itu sebagai dalil oleh dia. Ini jelas sekali tidak koneks ya, nggak koneks itu. Karena ulama yang membolehkan menghadiah-hadiahkan pahala itu pun tidak setuju dengan perayaan-perayaan kematian ini. Bagaimana bisa dikonekkan? Nah, kemudian dengan alasan lagi perayaan-perayaan itu dikatakan bid'ah hasanah pun tidak koneks dengan pendapat ulama yang menyatakan bid'ah hasanah. Kenapa? Karena Imam Syafi'i sendiri yang menjadi alasan oleh mereka mengatakan bagi bid'ah ada hasanah, itu tidak mengatakan perayaan-perayaan kematian sebagai hasanah. Mereka mengatakan makruha muharrama, dilarang, diharapkan pendapat Imam Syafi'i. Jadi tidak koneks. Nah, ini kita katakan ada dua permasalahan yang harus dibedakan. Hukum menghadiahkan pahala itu ikhtilaf ulama. Itu satu. Yang kedua, hukum menentukan hari-hari perayaan kematian, ini tidak satu pun para ulama mengatakan ada dalil dan tidak ada contoh para ulama. Nah, sekarang kita bahas masalah menghadiahkan pahala. Menghadiahkan pahala pun hatta walaupun kita berpendapat demikian, ya, tidak mesti harus di rumah mayat. Tidak mesti harus ditentukan hari-harinya. Bisa jika tetangga kita meninggal di Jakarta lagi tugas dan dikuburkan di Jakarta, kita ingin hadiahkan pahala, kita lagi kerja di kantor, salat zuhur, baca Al-Quran 5 ayat, hadiahkan pahalanya. Kalau pemilih pendapat itu, tapi pendapat yang kuat sesuai dengan penelitian, dengan pembahasan yang ilmiah oleh para ulama, tidak pernah kita dianjurkan dalam Al-Quran, Sunnah Rasul menghadiahkan pahala. Yang dihadiahkan itu adalah harta, bukan pahala. Yang ada itu hanya mengirimkan doa, mendoakan. Tapi tidak pernah ada anjuran dalam hadis maupun dalam ayat-ayat Al-Quran ya, untuk menghadiahkan pahala. Yang dihadiahkan itu hanya harta ya ada. Tahadu, tahabu. Betul itu. Tapi kalau sudah meninggal, kita kan doakan. Istaghfiru li'akhikum fa'innahu al'an yus'al. Ketika sudah mayat dikuburkan, di kuburan itu Rasul mengatakan, ya mohonkan ampun untuk saudaramu, karena sekarang dia ditanya. Jadi itu perkaranya. Tok, kalaupun ada yang mengambil pendapat, ya, mengambil pendapat yang mudah, sudah terlanjur ini membela mati-matian, ya, sehingga kalau ditinggalkan malu kita dengan para banu, bisa saja hal itu ya, karena sebetulnya dalilnya sudah jelas, tapi karena ngotot ya, ingin saja tetap bertahan. Nah, prakteknya bukan sebagaimana yang mereka lakukan. Walau ini dihadiahkan pahala, ya, tidak perlu ada ketentuan waktu, tidak ada ketentuan jumlah, tidak juga tidak amalan itu harus tahlil, tidak. Tidak harus tahlil, bisa ibadah apa saja yang Anda lakukan, hadiahkan pahalanya. Bisa saja. Tapi kadang-kadang mereka ini hanya seakan-akan yang bisa itu hanya tahlilan. Karena memang dilakukan pada hari-hari tertentu setelah orang meninggal. Ini tidak ada contohnya dan tidak ada prakteknya para ulama. Sekalipun ulama yang membolehkan menghadiahkan pahala. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi Bapak tadi yang bertanya khususnya dan kita semua yang menyimak di kesempatan pagi hari ini. Berikutnya kami akan beralih ke pesan singkat, pertanyaan dari Saudara Hasbi di Karawang. Ustaz, apakah setelah sahabat dikuburkan di dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha, apakah Aisyah masih sholat di rumah atau di dalam kamar tersebut atau tidak? Dan apakah setelah itu Aisyah pun tidak pernah membuka auratnya karena ada Umar di dalam kuburan atau dalam kamar Aisyah tersebut? Silakan Ustaz. Taib, masalah hal ini, Aisyah itu bukan, kamarnya itu sudah dibatas, sudah dijadikan bagian di kuburan. Maka dia kalau sholat di bagian rumahnya yang lain, itu bukan sholat di kuburan. Ya, maka dia tidak sholat di kuburan, dan juga tidak sholat menghadap kuburan. Ya, karena dia bagian rumahnya bukan bagian rumahnya itu saja, itu hanya kamar yang tempat Rasulullah SAW dirawat di rumahnya, dan di situ dikuburkan. Di bagian rumah yang lain, itu sudah tidak lagi bagian di kuburan. Hanya bagian kuburan sudah diambil oleh kuburan. Yang bagian lagi tetap rumah. Maka sholat di situ pun tetap sholat di rumahnya dia. Apa masalah dia menutup aurat sama itu? Hal itu saya tidak mendapatkan dalil. Untuk apa harus menutup aurat di hadapan mayat? Ini dia, Umar kan tidak melihat auratnya. Umar sudah meninggal. Maka Umar dari dalam kubur dapat melihat auratnya Aisyah. Ya, dan hukum Islam tidak ada demikian bahwa seseorang ya harus menutup aurat dari mayat. Ya, mayat tidak melihat aurat orang yang hidup. Nah, tapi saya tidak mendapat penjelasan yang dari hal seperti ini. Ya, tetapi secara dalil kita lihat tidak ada hal yang mewajibkan Aisyah untuk menutup auratnya dari Umar, karena Umar berkubur dan sudah mati, enggak melihat apa yang ada di dunia ini. Ya, wallahu a'lam bisawab. Ustaz atas jawabannya, dan nampaknya pertanyaan kita dari Karawang tadi merupakan pertanyaan penutup karena terbatasnya waktu. Ustaz mohon maaf, sebelum diakhiri mohon Ustaz memberikan ikhtitam. Fadhil Ustaz. Terima kasih banyak atas kebersamaan antum pemirsa dan pendengar Raja TV dan juga Radio Rujian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiq inayah kepada antum dan menjaga antum dari berbagai hal-hal yang akan merusak iman ataupun akidah antum. Ya, selalu diberi istiqamah oleh Allah SWT mencari ilmu, mengamalkan ilmu dan mengamalkan sunnah dalam beribadah kepada Allah SWT. Dan saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian ini atau hal yang kurang jelas. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.